Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita untuk mengisi kekosongan malam hari ini. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar akidah dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan terakhir masih kita menjelaskan seputar al-khauf, tentang rasa takut, dan telah kita jelaskan jenis takut yang pertama yaitu khaufus sir, sebuah takut yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita singgung jenis yang kedua yaitu takut dari jenis seorang tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan takut kepada manusia. Dan jenis takut yang kedua ini adalah termasuk sebuah keharaman, dan dia termasuk ke dalam syirik kecil. Dan telah kita sebutkan sebagian dalil-dalil yang terkait dengan ini. Di antara dalil yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang jenis takut yang kedua ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man iltamasa ridhullah bi sakhatin nas kafahullah mu'natan nas." Man iltamasa ridhullah bi sakhatin nas. Barang siapa yang mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan manusia. Dia mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala walaupun manusia itu tidak senang padanya. Walaupun manusia semuanya murka. Kafahullahu mu'natan nas. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi orang tersebut dari butuhnya dia kepada manusia. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi keinginan-keinginan kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala akan membantu setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa man iltamasa ridon nas bi sakhatillah wa kalahu Allahu ilan nas. Dan barang siapa yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dia lebih memilih ridho manusia dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu murka, tidak senang. Dia lebih memilih pujian-pujian manusia dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan hal tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan orang tersebut, menyandarkan orang tersebut kepada manusia. Maka dari sini memberikan faedah kepada kita pentingnya keikhlasan, pentingnya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, kalau kita melakukan sebuah ketaatan, kalau kita melakukan sebuah ibadah yang itu diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak perlu menoleh kepada manusia. Apakah manusia senang terhadap amalan tersebut ataupun tidak. Selama hal tersebut adalah ketaatan, maka kita tetap jalankan. Walaupun manusia itu membencinya, walaupun manusia itu na'am murka terhadapnya, tidak senang terhadapnya, selama itu ketaatan, maka tetap kita laksanakan. Jangan sebaliknya, kita mengharapkan ridho manusia dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong orang tersebut. Malah Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan orang tersebut. Dari sini pula, hendaklah takala kita berteman kepada sesama muslim, hendaklah kita berteman karena Allah, kita berkumpul karena Allah, dan kita berpisah karena Allah. Jangan sampai kita berteman kepada sesama muslim karena orang tersebut memiliki sesuatu. Kita mendekati orang tersebut karena dia orang kaya. Kita mendekati orang tersebut karena dia memiliki jah, memiliki kedudukan. Dengan keyakinan kita, orang tersebut nantinya memberikan sesuatu kepada dirinya. Maka hal ini adalah sesuatu yang tercela. Dan ini bukan berteman karena Allah, tapi berteman karena dunia. Dan lambat laun, Allah subhanahu wa ta'ala akan memisahkan orang tersebut. Mustahil seorang yang bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menerus langgeng. Maka oleh sebab itu, kalau kita berteman sama manusia, terkhusus sama muslim, kita tidak memandang status orang tersebut. Apakah dia orang kaya? Apakah dia orang miskin? Apakah dia memiliki kedudukan atau tidak? Selama dia di atas ketaatan, maka kita dekati, kita temani. Dan inilah kita diperintahkan atasnya, untuk kita mencari teman yang baik. Karena pengaruh teman disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat besar bagi seorang. Karena menentukan baik dan buruknya seorang ketika di dunia dan di akhirat. Teman yang baik akan membawa seorang atau akan membimbing seorang kepada kebaikan. Sedikit demi sedikit, yang tadinya orang tersebut berakhlak kurang baik, dan insya Allah dengan izin Allah, kalau dia berteman kepada orang yang baik, sedikit demi sedikit dia akan mendapatkan naam kebaikan dari saudaranya. Dan sebaliknya, tak kala seorang berteman dengan orang yang berakhlak buruk, maka sedikit demi sedikit orang tersebut juga akan menjadi buruk. Betapa banyak manusia yang tadinya kita kenal baik, kita kenal lurus, kita kenal istiqomah di atas manhaj, di atas agama, tak kala dia berteman terlalu jauh dengan orang-orang awam, sedikit demi sedikit ya sunnah yang ada pada dirinya hilang. Yang awalnya dia kokoh di atas sunnah, dipanjangkannya jenggotnya, sering memakai pakaian sunnah, berjubah, celana di atas mata kaki, prinsip-prinsip sunnah dia pegang dengan kokoh. Tapi ternyata karena dia terlalu jauh berteman dengan orang-orang awam, sehingga akhirnya dia menghilang. Atau minimalnya, kalaupun dia tidak menghilang, nah, sudah banyak perubahan-perubahan yang ada pada orang tersebut. Mungkin dari cara bicaranya sudah mulai seperti orang awam. Mungkin gaya berpakaiannya, gaya rambutnya sudah berbeda dengan ahlu sunnah atau keadaan dia sebelumnya. Terkadang pula Naam terlihat dia sudah mencukur jenggotnya, celana mulai diturunkannya. Maka ya, teman yang baik itu sangat penting. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum ila may yukhalil. Seorang itu tergantung dengan agama temannya. Maka lihatlah olehmu kepada siapa dia berteman. Karena seorang itu akan berteman mustahil berbeda dengan dirinya. Karena jiwa itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti barisan tentara. Dia akan berkumpul dengan sesuai yang Naam pasukannya. Ya, pasukan ini berkumpul dengan ini. Nah, begitu juga jiwa-jiwa manusia. Dia tidak akan klop, ya, tidak akan berteman dengan baik kalau tidak sesuai dengan jiwanya. Dan kata para ulama, ya, at-tuyur ka syakilatih. Burung itu akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Antum perhatikan, ya, kumpulan-kumpulan burung pasti dia berkumpul dengan sejenisnya. Tidak akan dia berkumpul dengan berbeda jenis. Begitu juga manusia. Kalau dia cenderung berteman dengan orang ini, berarti jiwanya itu seperti orang itu. Maka oleh sebab itu dahulu para ulama, untuk mengetahui hakikat seorang, kalau mereka tidak mengetahui secara persis orang tersebut, apakah dia baik atau buruk, apakah dia di atas sunnah atau tidak, para ulama menilai temannya. Karena seorang itu tidak akan jauh dari temannya. Nah, maka oleh sebab itu teman itu sangat besar pengaruhnya. Maka hendaklah kita pintar-pintar memilih, ya, siapa teman yang harus kita jadikan Naam teman akrab, mana yang sekedar teman, mana pula yang sekedar rekan bisnis, ya, Naam mana juga yang harus kita jadikan teman dalam satu akidah. Jangan sampai ya kejauhan. Terkadang sebagian manusia yang tadinya ahlu sunnah karena rekan bisnisnya terlalu banyak. Nah, sehingga agama dia terpengaruhi. Ya. Yang tadinya dia kokoh di atas sunnah. Karena terlalu jauh dia berteman dengan orang-orang awam. Ya. Sedikit demi sedikit, ya banyak sekali perubahan-perubahan yang ada pada orang tersebut. Jadi penting bagi kita untuk memilih mana orang yang harus kita jadikan teman baik, mana yang sekedar teman. Nah, ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang jenis takut yang kedua, yaitu takutnya seorang untuk melakukan ketaatan-ketaatan dikarenakan manusia. Kita masuk jenis yang terakhir dari jenis-jenis khauf, dan ini takut yang diperbolehkan selama tidak melampaui batas. Kata Syekh Fadhlan Habibullah, min anwa'il khauf, dan termasuk dari jenis rasa takut adalah al-khawfu tabi'i, rasa takut yang itu adalah tabiat manusia. Jadi ini pasti atau kemungkinan besar ada pada seorang, karena itu adalah sudah tabiat manusia. Dicontohkan di sini, wa huwal khawfu min aduwin aw sab'in aw ghairi dhalik, seperti seorang takut kepada musuh atau terhadap orang zalim misalnya. Dia takut kepada begal ya, atau perampok. Naam, yang ingin merampok hartanya misalnya. Ini takut-takut yang naam biasa. Ya, sudah tabiat manusia atau mayoritas manusia memilikinya. Atau dia takut kepada binatang buas. Ini juga takut yang tidak tercelah. Ya, takut kepada harimau. Takut kepada ular. Ya, takut tenggelam. Nah, ini takut-takut yang naam sesuatu yang tidak tercelah. Dan banyak lagi jenisnya. Bisa dikiaskan dengan takut ini. Jadi takut tabi'i ini adalah takut yang itu merupakan tabiat manusia. Naam, seorang biasanya atau mayoritas manusia itu memiliki takut ini. Ya. Takut kepada binatang buas, takut kepada anjing misalnya. Takut kepada ular, takut kepada harimau. Dan ini kata Syekh Fauzan Habibullah dan para ulama, fahadza laisa bimathbum. Dan ini tidaklah tercelah. Dengan catatan takut ini tidak melampaui batas atau tidak sampai menyebabkan seorang terluput dari ketaatan. Nah, ya jangan sampai dia takut dengan anjing, ya sampai-sampai atau takut dengan angsa misalnya, contoh ya, angsa anjing misalnya. Sampai-sampai dia mau tidak mau pergi ke masjid lagi. Contoh misalnya. Nah. Jadi takut yang seperti ini adalah takut yang tidak tercela selama tidak melampaui batas. Selama sesuai dengan kadarnya. Kama qala ta'ala fi kisati Musa alaihi salam. Jenis takut yang ketiga ini, takut tabiat ini adalah seperti yang Allah kisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam. Nah, Allah sebutkan kisahnya ya di surat Al-Qasas, tatkala Nabi Musa alaihi salam membunuh seorang dari pengikutnya Fir'aun. Allah kisahkan dalam surat Al-Qasas pada ayat yang sangat panjang. Di antaranya adalah pada ayat yang ke-15, Allah kisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Wadakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Nabi Musa alaihissalam memasuki kota itu dalam keadaan penduduknya sedang lalai. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi. Tatkala beliau memasuki kota itu, beliau mendapati di dalamnya ada dua orang laki-laki yang sedang bertikai, yang sedang berkelahi. Hadza min syi'atihi, satu orang laki-laki tersebut itu dari Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Wa hadza min aduwi, dan satu orang lagi itu adalah dari pengikut musuhnya, yaitu pengikutnya Fir'aun. Jadi satu orang dari Bani Israel, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, itu berkelahi dengan satu orang dari pengikut Fir'aun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fastaghathahu alladhi min si'atihi ala alladhi min aduwi. Kemudian pengikut Nabi Musa alaihissalam tadi itu meminta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melawan musuhnya. Fawakazahu Musa faqadu alaih. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memukul pengikut Fir'aun tadi, faqadu alaih. Ya, sekali pukul langsung meninggal. Dan Nabi Musa alaihissalam ini terkenal dengan kekuatan ototnya, kekuatan tenaganya. Banyak sekali kisah-kisah tentang ini. Nah, disebutkan pula ya dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, tatkala malakul maut mau mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam, pada saat itu Nabi Musa alaihissalam tidak mengetahui kalau itu adalah malaikat maut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Ya, tanpa pikir panjang, Nabi Musa alaihissalam tatkala mau dicabut nyawanya, langsung malaikat tersebut dipukul, dan dikisahkan sampai keluar mata malaikat itu. Nah, saking kan kuatnya Nabi Musa alaihissalam memukulnya sampai-sampai mata malaikat itu keluar. Kemudian malaikat itu, malaikat maut, mendatangi Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah kembalikan mata malaikat maut tersebut. Naam, ya, kemudian datang lagi kepada Nabi Musa alaihissalam dan jelaskan ya bahwasanya naam malaikat maut tersebut ya datang atas perintah Allah. Naam, banyak kisahnya atau panjang kisahnya. Naam. Ada pula disebutkan dalam hadis yang lain, muttafaqun alaih, kisah Nabi Musa alaihissalam memukul sebuah batu sampai batu tersebut ya naam terdapat bekas ya pukulan Nabi Musa alaihissalam. Dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang panjang, kanat Banu Israel yahtasiluna uratan yanduru ba'dun ila ba'din. Dahulu Bani Israel, kebiasaan mereka adalah mandi telanjang. Sebagian mereka biasa melihat aurat sebagian yang lain. Ini kebiasaan naam Bani Israel pada saat itu. Ya, suka mandi telanjang. Sebagian mereka biasa melihat aurat satu sama yang lain. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak mau ya melakukan hal ini. Nah, dari sinilah Bani Israel memfitnah beliau. Ya, Bani Israel mengatakan di kemaluan Nabi Musa itu ada sesuatu, ada penyakit katanya. Karena Nabi Musa alaihissalam tidak mau mandi telanjang seperti mereka. Pada suatu ketika, ya, Nabi Musa alaihissalam mandi sendirian, dan ini Allah sebutkan atau Allah subhanahu wa ta'ala buat kisah ini ada hikmah yang besar, yaitu untuk menghilangkan tuduhan-tuduhan Bani Israel yang menuduh bahwasanya Nabi Musa alaihissalam memiliki penyakit. Ya. Nah, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam itu mandi dan pakaian beliau letakkan di atas sebuah batu. Tiba-tiba batu tersebut bergerak dengan sendiri membawa pakaian Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berteriak, "Saubi hajarun. Saubi hajarun. Pakaianku wahai batu, pakaianku." Ya, maksudnya jangan dibawa lari. Naam, hatta nadarat Banu Israel ila sawati Musa. Naam. Batu tersebut membawa ya baju Nabi Musa alaihissalam. Ya, sampai-sampai Bani Israel itu melihat kemaluan Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka lihat tidak ada penyakit ya yang ada di kemaluan beliau sebagaimana dituduhkan oleh Bani Israel. Jadi ini hikmahnya. Akan tetapi setelah itu Nabi Musa alaihissalam memukul batu itu sampai-sampai batu tersebut ya penyok, ya ada beberapa bekas pukulan disebutkan rawi hadis, menunjukkan kekuatan Nabi Musa ini luar biasa. Wajar kalau misalnya takala beliau memukul, naam, sekali pukul langsung meninggal. Ya, banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang ada pada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian setelah beliau memukul, naam, pengikutnya Fir'aun tadi sampai meninggal, beliau mengatakan, "Qala hadza min amali syaitan." Ini adalah termasuk perbuatan syaitan. Beliau menyesal. Ya, beliau mengatakan ini adalah perbuatan syaitan. Innahu aduun mudillun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfarlah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Wahai Rabbku, aku telah menzalimi diriku. Maka ampunilah diriku." Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni beliau. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Naam. Kemudian dia mengatakan, "Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin." Wahai Rabbku, dengan apa yang engkau telah memberikan nikmat atas diriku, aku tidak akan pernah lagi menolong orang-orang yang melakukan dosa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini syahidnya, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Kemudian pada pagi harinya ya beliau ketakutan. Naam. Ya berada di kota itu. Karena akan dicari oleh Fir'aun. Nah, dari sini diambil faedah. Ketakutan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun setelah beliau membunuh pengikut Nabi Musa alaihissalam menunjukkan ini adalah takut yang wajar. Ya, takut tabiat. Ya. Para rasul saja memiliki ya, takut yang itu adalah tabiat manusia secara umum, seperti takut kepada musuh, takut kepada orang zalim, takut kepada binatang buas. Jadi ini adalah takut yang tidak tercela. Dengan catatan, takut ini adalah takut yang wajar, yang tidak melampaui batas. Ya, tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Kemudian kata Syekh Fauzan bin Abdullah, "Amma an-naw'ul awwal alladhi huwa khaufus sir. Adapun jenis yang pertama dari jenis-jenis takut, yaitu takut sir, takutnya seorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari berhala atau jenazah atau makhluk-makhluk halus yang dia meyakini hal tersebut bisa menimpahkan sesuatu kepada dirinya, maka ini namanya khaufus sir. Dan ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa memberikan manfaat dan memberikan mudarat atau mencabut kemudaratan pada seorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahuwa min a'dhami anwa'il ibadah. Maka jenis khaufus sir itu adalah termasuk jenis ibadah yang sangat agung. Fayajibu ikhlasuhu lillahi azza wa jal. Maka oleh sebab itu wajib takut itu dimurnikan, diikhlaskan hanya kepada Allah azza wa jal. Wa kadzalika an-nau'u tsani. Begitu pula jenis takut yang kedua. Fahuwa min huquqil ibadah wa mukammilatiha. Dia termasuk hak-hak ibadah dan penyempurna-penyempurna ibadah. Yaitu takutnya seorang untuk melakukan ketaatan-ketaatan disebabkan karena manusia. Ini juga takut yang dilarang. Naam. Dan hukumnya haram. Dan dihukumi termasuk syirik kecil. Naam. Ini naam jenis takut ya. Yang pertama dan yang kedua. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, wa makna qaulihi ta'ala dan makna firman Allah Jalla wa Ala, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Sesungguhnya itu adalah syaitan yang dia menakut-nakuti kalian dengan wali-wali syaitan. Dan telah kita sebutkan di dunia ini ada wali-wali syaitan, perantara-perantara syaitan. Wali-wali syaitan di dunia ini diantaranya adalah tukang sihir, para dukun, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk wali-wali syaitan. Dan kebiasaan syaitan atau tipu daya syaitan untuk menakut-nakuti kaum muslimin, dia menakut-nakuti atau menggunakan orang-orang yang menyekutukan Allah atau tukang sihir atau para dukun untuk menakut-nakuti manusia. Ayu khawwifukum bi auliyaihi. Yaitu syaitan menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni. Maka oleh sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka. Takut kepada dukun. Takut kepada tukang sihir. Takut kepada kuburiyun. Nah, walaupun mereka membuat ancaman-ancaman. Nah, tidak boleh kita takut kepada mereka. Ya, ada tukang sihir misalnya mengancam kita. Atau dukun mengancam kita. Ya, ingin mengganggu keluarga kita atau ingin membunuh kita. Tidak usah kita takut kepada mereka. Ya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini, kita imani bahwasanya semua manfaat dan semua mudarat itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seluruh makhluk dari bangsa jin dan manusia seluruhnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Dan begitu pula sebaliknya, kalau seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul dari yang pertama sampai yang terakhir untuk membunuh kita misalnya atau memberikan kemudaratan kepada kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Jadi untuk apa kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Takut kepada berhala, takut kepada dukun, takut kepada tukang sihir, takut kepada penyembah kubur, walaupun mereka membuat ancaman-ancaman kepada kita. Tetap kita bertawakal kepada Allah. Tetap kita tenang. Tetap kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha nahyun minallah lil mu'minin ayya khafu ghairahu. Dan ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amara lahum ayaksuru khaufahum alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka mencukupkan takut-takut mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza akhlasu al-khaufa wa jami'a anwa'il ibadah atahum ma yuridun wa amanahum mimma yakhafun. Maka apabila kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu mengikhlaskan rasa takutnya hanya kepada Allah, dan mereka mengikhlaskan semua jenis ibadah hanya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang mereka inginkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman terhadap apa yang mereka khawatirkan. Nah, jadi kalau kita mengikhlaskan rasa takut kita hanya kepada Allah, kita akan diberikan rasa aman. Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi kita. Jadi tidak perlu kita khawatir. Nah, kalau ada yang mengancam-ngancam kita, ya, menakut-nakuti kita, nah, kita bersandar kepada Allah. Kita yakini semuanya datangnya dari Allah. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan batin. Ya, ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Jalla wa ala dalam surat Az-Zumar ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alaisallahu bikafin 'abdah, bikafin 'abdah. Wa yukhaffifunaka bil ladina min dunih." Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi hamba-hambanya, dan mereka menakut-nakutimu dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, jadi pada ayat ini diambil faedah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi kita. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan, beliau mengatakan, wa min kaidi aduwillah ayu khawifa al-mu'minin min jundihi wa awliyaihi li'alla yujahiduhum wala ya'muruhum bima'rufin wala yanhawhum an munkarin. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, naam, wa min kaidi aduwillah, dan termasuk tipu daya atau makar-makarnya musuh Allah, ayu khawifa al-mu'minin, yaitu mereka menakut-nakuti orang-orang yang beriman, min jundihi, dengan tentara-tentaranya, wa awliyaihi, dan wali-walinya, li'alla yujahiduhum, agar kaum muslimin itu tidak memerangi mereka, wala ya'muruhum bima'rufin, dan agar kaum muslimin itu tidak memerintahkan kepada perkara-perkara kebaikan, wala yanhauhum an munkarin, dan agar kaum muslimin itu tidak mencegah dari perbuatan-perbuatan mungkar. Wa akhbara ta'ala anna hadha min kaidi syaitan wa takhwifihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya ini adalah termasuk tipu daya syaitan dan na'am perbuatan syaitan menakut-nakuti kaum muslimin. Wa nahana anna khawfa an wa nahana an nakhafahum. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk kita takut kepada mereka, takut kepada syaitan, takut kepada wali-wali syaitan. Kemudian kata beliau, fa kullama quwiya imanul abdi zala minhu khawfu awliya'i syaitan. Maka tatkala iman seorang hamba itu kuat, maka akan hilang ketakutan kepada syaitan. Jadi rasa takut ini erat hubungannya dengan iman. Kalau iman seorang itu kuat, kokoh, fa insyaallah rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada atau kecil. Tapi sebaliknya, wa kullama dha'ufa imanuhu qawiya khaufuhu minhum. Dan tatkala iman seorang itu lemah, maka rasa takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu akan besar. Jadi rasa takut itu erat kaitannya dengan iman. Semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa khawatir kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu semakin kecil atau tidak sama sekali. Tapi sebaliknya, kalau rasa takut kita atau iman kita itu semakin lemah, maka ketakutan-ketakutan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin besar. Contoh kecil saja misalnya, seorang takut miskin, takut tidak dapat rezeki, takut ya tidak laku dagangannya, takut usahanya tidak lancar. Pak, insya Allah kalau imannya kuat, seberapapun dia dapatkan dari dunia, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau imannya lemah, nah, rasa takutnya kepada hal tersebut akan semakin tinggi. Ya mungkin akan berkecamuk di dirinya nanti, anak istri saya makan apa, ya mau bayar ini, bayar itu dengan apa nanti. Kalau sebab itu, tatkala kita berusaha, nah, hendaklah kita kuatkan iman kita, kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi dari rumah ya mencari rezeki, kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Seberapapun kita dapatkan, itulah ya rezeki dari Allah, kita syukuri. Yang paling penting rezeki itu bukan banyak, kata para ulama. Yang paling penting adalah berkah. Ya sedikit tapi berkah, alhamdulillah. Nah, tapi kalau banyak tidak berkah, ya untuk apa? Dan banyak bentuk-bentuk harta itu menjadi tidak berkah. Ya, walaupun banyak, ya mudah hilang. Kadang kita belanja sesuatu yang kurang bermanfaat, ya. Padahal uang banyak sekali, tapi tiba-tiba dihitung-hitung kok cepat hilang. Ternyata setelah dicek ada beberapa barang yang kita beli ternyata kurang bermanfaat. Ya, bisa jadi ya untuk kita muhasabah, bisa jadi rezeki yang kita dapatkan kurang berkah sehingga kita berbelanja sesuatu yang kurang bermanfaat. Ya. Atau terkadang pula anggota keluarga kita mudah sakit. Yang tadinya dapat banyak misalnya, ya sebulan yang biasanya 3 juta dapat 6 juta. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya. Tiba-tiba istri kita sakit, anak kita sakit yang butuh biaya besar. Nah, jadi banyak bentuk-bentuk Allah Subhanahu wa taala mencabut berkah. Jadi yang paling penting, tatkala kita mencari rezeki, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga rezeki tersebut berkah, ya, menguatkan badan kita, membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak istri kita semakin taat kepada Allah, ya, anak-anak kita mudah belajarnya, ya, semakin maju belajarnya. Yang ini yang kita harapkan. Wallahu taala alamin. Kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.